Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala ali wa sahbihi amma ba'du. Hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiah. Sebelum saya lanjutkan, yang bagian depan maju dikit boleh, biar lebih merapat. Ya, yang sebelah sini maju lagi boleh. Nah, kamera bisa nangkap Mas? Ya, alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa kumpul kembali di majlis ini sehat walafiat, fi ta'atillah insyaAllah. Sebuah anugerah yang agung yang Allah berikan kepada kita, yang seringkali kita lupa. Kita tuh dikasih sehat suka lupa. Apa nunggu dikasih sakit baru ingat sehat? Tentunya kita gak mau dikasih sakit biar ingat sehat, kan gak mau. Makanya kalau kita diberi sehat, ya kita ingat-ingat. Ingat-ingat kalau sehat itu mahal. Sehat itu anugerah yang lebih dari harta. Orang yang hartanya sebanyak apapun dikasih sakit bingung. Karena hartanya dibuat ngusir penyakit gak bisa. Dokter dibayar suruh ngobati gak bisa. Obat dibeli suruh nyembuhkan gak bisa. Semuanya nunggu datangnya kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya dokter dan obat itu cuma jalaran, cuma perantara. Dan perantara itu di zaman sekarang harus dibeli dengan namanya uang. Orang yang uangnya sebanyak apapun dengan perantara tadi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Yang bisa cuma Allah asyafi, cuma Allah yang maha menyembuhkan segala macam penyakit. Makanya kalau kita sakit, ya kembali kepada Allah. Kalau sehat, ya kembali kepada Allah. Punya duit, ya kembali kepada Allah. Gak punya duit, ya kembali kepada Allah. Lah sayangnya, kalau sehat, kembalinya gak kepada Allah. Betul, betul. Kalau sehat nih kita sering kembalinya kepada hawa dan nafsu, tapi gak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat, diajak sholat, berat. Sehat, diajak makan, oke. Betul, betul. Iya. Ini kenapa kita jadi seperti itu? Karena kita lupa sehat itu kita anggap kita yang bisa membuat sehat. Padahal sehat itu ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, seseorang itu setelah keimanan tidak diberi kenikmatan yang lebih utama daripada al-afiyah. Daripada afiyah dalam segala maknanya. Afiyah dalam arti selamat. Afiyah dalam arti sehat hatinya. Afiyah dalam arti sehat zahirnya. Afiyah dalam arti sehat pikirannya. Afiyah dalam arti selamat dunia, selamat akhirah. Afiyah dalam segala arti. Nah, makanya kita betul-betul syukuri alhamdulillah masih bisa berangkat ngaji, masih bisa duduk. Alhamdulillah walaupun suara paro begini udah sebulan lebih gitu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa ngomong. Banyak orang yang suaranya sehat tapi enggak bisa ngomong. Mudeng maksudnya enggak? Suaranya sehat enggak bisa ngomong, maksudnya suaranya sehat enggak bisa ngomong yang baik. Bisanya ngerasani, bisanya mencaci, bisanya memaki, bisanya menjelek-jelekkan orang lain, bisanya tidak berzikir. Lah kita alhamdulillah walaupun jenengan serak, ini kan banyak yang serak ini. Karena pengaruh cuaca katanya. Ya sebetulnya itu kan cuma jalarannya cuaca. Memang jatahnya dapat serak dari langit. Dah waktunya kamu serak gitu kan. Waktunya kamu gerok, waktunya kamu pilek, waktunya kamu batuk. Ya jalarannya adalah cuaca dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam kondisi seperti ini jenengan diajak solawat, ya oke. Diajak baca yasin, ya oke. Diajak zikir, ya oke. Itu alhamdulillah termasuk syukur nikmat. Termasuk syukur nikmat. Lah mudah-mudahan kita bisa terus begini. Khususnya nanti kalau sakaratul maut. Nanti itu bukan nanti malam, nanti aja yang lama ya. Nanti inya yang panjang gitu ya. Nanti kalau sudah panjang usia sampai teman-temannya itu udah meninggal semua, ya, temannya udah meninggal semua, lah daripada hidup sendiri sebatang kara lebih baik nyusul mereka ya. Nah, kalau udah begitu semoga dapat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Yang dapat minum silakan diminum. Yang belum menunggu minumannya nyampe ya. Malam hari ini ngapunten. Saya pakai begini enggak apa-apa toh? Ya, saya pakai jas gini biar rodok ganteng. Karena banyak yang ngomong Habibnya udah tambah tua gitu ya. Jadi saya dandan biar rodok ganteng, biar jenengan sregep, belajarnya sregep. Kalau sayanya dilihat udah suara serak, wajah lungsep gitu kan, akhirnya yang nonton juga males gitu kan. Yang belajar jadi abot hatinya. Tapi kalau dilihat yang di depan tuh seger, suaranya lantang, otomatis yang lain terbawa ikut semangat ya. Jadi ikut semangat. Makanya jenengan kalau pas di depan saya ya diseger-seger no. Walaupun jenengan lemes ya diseger-segerkan. Itu jadi pengaruh buat saya jadi lebih semangat. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Tadinya saya mau pakai imamah, cuman saya coba pakai imamah di atas langsung saya lepas. Kenapa? Koyo manten anyar. Ya orang baru akad nikah gitu ya. Daripada nanti menimbulkan hal-hal atau hil-hil yang tidak dihilkan. Jadi lebih baik begini saja. Jelas semuanya? Yuk diminum dulu terus kita ngaji. Kita belajar. Tadi diajak baca solawat enak hatinya? Enak. Kroso solawatnya? Kroso apa? Ya udah enggak bisa diterangkan pokoknya kroso. Bawaannya pengen baca terus dia. Wa balighil qulla ulama talab. Itu selawat yang luar biasa. Satu petikan selawat dari Simtud Duror. Simtud Duror itu di awalnya kan banyak selawat. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa balighil qulla ulama talab. Itu satu, ada lagi yang macam-macam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wajma' minasy-syamli ma tafarraq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adzab, dan lain sebagainya. Itu saya baca enggak urut ya. Cuman saya cuplikan satu-satu di antara selawat tadi. Ada orang yang nanya, itu selawatnya bid'ah, Bib, enggak ada tuntunannya. Selawatnya bid'ah enggak ada tuntunannya. Maksudnya Nabi enggak pernah baca selawat yang seperti itu. Jawabannya gampang, dungamu yo bid'ah. Kenapa Nabi enggak pernah dungo minta mobil? Kamu doa minta mobil. Ya kan, doamu bid'ah, doamu enggak ada teksnya dari Nabi. Yang namanya doa enggak butuh teks dari Nabi. Kalau doa pakai teks Nabi namanya doa Nabi. Nah, kalau doa yang kita baca ya teksnya yang kita baca. Ini doa saya yang ngarang kok ya teksnya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau pakai teksnya Nabi itu namanya doa Nabi, kita baca sunnah membaca doa-doa nabawiyah, pahalanya luar biasa. Nah, ini apakah selawatnya bid'ah? Tidak, justru sunnah. Kok sunnah bagaimana? Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa balighil qulla ulama talab. Setelah selawat baca doa. Yang baris pertama itu selawat, baris keduanya adalah doa. Jadi selawatnya itu ya Rabbi shalli ala Muhammad. Nah, terus doanya wa balighil qulla ulama talab. Justru Nabi menyatakan dalam sebuah riwayat, siapa yang berdoa setelah baca selawat itu kan doanya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok diterima? Kenapa? Doanya nunut solawat. Karena solawat gak mungkin ditolak Allah, maka doanya juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab gandeng jadi satu. Karena itu gak usah bingung orang yang ngomong ini gak ada tuntunannya. Bid'ah ben sak karepe, sak kesele sing ngomong. Biar yang ngomong capek, kita tetap mengamalkan amalan para aulia wassolihin. Cuman kita gak bodoh. Kita semua berdasarkan ilmu, bukan awur-awuran, bukan awut-awutan, insyaallah. Silakan diminum. Udah habis. Ya. Kemarin kita membahas nama-nama surat Al-Fatihah. Di antaranya dikatakan surat Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Surat ruqyah. Artinya surat jampi-jampi, surat mantra. Ya, surat mantra. Raq. Ya, raq itu orang yang bisa menjampi-jampi untuk menyembuhkan. Namanya rokin. Yang meruqyah itu namanya rok, bukan rok ya Bu ya. Rok alif kaf rokin itu namanya orang yang meruqyah atau orang yang menjampi dengan mantra tertentu, itu namanya rok. Nah, mantra itu ada yang syar'i, ada yang ghair syar'i. Mantra ada yang sesuai syariat, ada mantra yang tidak sesuai syariat. Mantra yang sesuai syariat adalah mantra jampi-jampi yang berasal dari Al-Qur'an atau berasal dari hadis atau berasal dari zikir-zikir nabawi atau berasal dari doa-doa yang diajarkan aulia ussolihin yang artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rangkaian zikir dan doa itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lah mantra ada yang tidak sesuai dengan sunnah karena mantra itu berasal dari setan, demit dan lain sebagainya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diharamkan sebetulnya menurut para ulama seseorang membaca mantra yang tidak diketahui artinya. Kenapa? Karena dikhawatirkan artinya mengajak memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan artinya adalah pujaan kepada setan. Dikhawatirkan artinya adalah penyembahan kepada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau baca mantra, itu mantra nabawi sajalah, mantranya auliya wassolihin. Nah, punten, ini sekedar ngasih contoh. Kita sering ngomong tapi kita enggak ngerti. Cuman ngasih contoh ya. Saya juga paling enggak berani baca mantra yang satu ini karena saya tidak tahu artinya. Coba nanti kalau yang tahu artinya saya dilapori ya. Coba jenengan search di Google. Bim salabim artinya apa? Sim salabim gitu ya. Artinya apa itu? Itu setiap kali apa namanya? Sulap atau sihir dan lain sebagainya, bim salabim, sim salabim gitu ya. Nah, itu artinya apa itu ya? Terus abrakadabra lagi karepe opo iki? Abrakadabra. Lalu kita punya bismillah, lambok bismillah. Kan begitu cakep. Ya kan? Subhanallah. Mantrain dengan subhanallah. Mantrain dengan bismillah kok abrakadabra. Lah abrakadabruk ngerti saya. Kuwi tiba ketabrak. Lah abrakadabra ini artinya apa? Bim salabim artinya apa? Coba nanti yang tahu saya dilapori. Kalau saya ngerti artinya lebih senang, jadi aman kan? Nah, kalau enggak ngerti dikhawatirkan. Itu kalimat menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu jangan bingung, kita ini sesuai dengan akidah yang benar. Ngomong-ngomong aja hati-hati kok katanya kita nyembah kuburan, nyembah wali, mengkultuskan ulama, ya, memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Wong kita mau ngomong yang sulapan aja kita suruh mikir kok hati-hati. Itu ucapan itu sebetulnya artinya apa? Yang orang ngerti menengo wae, gantinen sing apik. Ganti yang bagus misalnya bagaimana? Murupo, wis apik kuwi. Ya jelaskan kalimatnya, walaupun tidak ada kalimat zikirnya tapi kan enggak ada kalimat musyriknya. Enggak ada kalimat musyriknya, jelas cetha welo-welo murupo, hidup langsung selesai. Nyalalah. Selesai kan? Daripada yang tadi itu kan enggak cetha. Artinya apa? Makanya suruh hati-hati. Ya, nanti yang tahu artinya tolong saya dikasih tahu biar saya dapat tambahan ilmu. Biar saya dapat tambahan ilmu. Ini betul atau betul nih? Enggak mungkin salah. Jenengan tahu artinya? Ya kok ngomong? Ikut. Lah ikut-ikut yang enggak cetha begini bahaya. Lah itu bisa jadi bid'ah yang benar itu. Bid'ah yang tidak benar ya, yang sesat. Karena kita ikut-ikut suatu yang tidak ada tuntunannya. Lah tuntunannya film, tuntunannya cerita, tuntunannya kebiasaan orang-orang di luar Islam. Itu kan dari di luar Islam terus dipakai, diadopsi dari TV, dari buku cerita dan lain sebagainya. Anak-anak kita ajari suruh ngomong begitu. Na'udzubillah min dzalik. Lah jenengan nanti yang ahli sulap boleh sulapan. Ya yang mainan untuk menghibur tadi itu, tapi bukan sulapin. Jangan gitu. Bismillah. La ilaha illallah. Jadi kembangkan api. Bagus gitu ya. Itu dakwah lewat sulapan. Orang gak suka skarpu gitu kan. Saya muslim, saya mau dakwah lewat sulapan caranya dengan bismillah. Ya dengan bismillah, dengan subhanallah, dengan Allahu Akbar dan lain sebagainya. La rakin itu orang yang meruqyah, memantra. Nah kita umat Islam diajarkan Nabi kalau memantra pakai surat Al-Fatihah, jangan pakai yang lain. Maksudnya yang lain itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau pakai surat-surat yang lain boleh. Ya cuman rodok-rodok capek. Mosok jenengan mau meruqyah, mari hadirin kita ruqyah saudara kita yang lagi sakit ini, kita jampi-jampi saudara kita sakit ini biar cepat sembuhnya. Al-Baqarah. Wah, kira-kira itu ditinggal atau ditemani? Ditinggal ya. Al-Fatihah aja bacanya udah lemes-lemes. Ya kan? Al-Fatihah aja bacanya udah lemes, lemes, apalagi Al-Baqarah, apalagi Al-Qur'an 30 juz. Tinggal lari gitu kan. Nah, sama Allah udah dikasih ringkasan semuanya. Yaitu surat Al-Fatihah. Ini surah ruqyah untuk menjampi jampi. Bib, seperti yang kemarin udah saya ceritakan ya. Bib, saya udah jampi-jampi saya mantrain pakai Al-Fatihah, tapi kok mental ya? Kok tambah loro? Saya bacakan Al-Fatihah, tapi kok sakitnya tambah apa? Parah. Lah kamu itu ramuannya belum pas. Orang meramu obat itu kan harus pas. Kadarnya vitaminnya ini sekian, kadarnya ini sekian. Lah kamu belum pas, tasdidnya enggak dibaca. Fathahnya jadi kasroh. Yang panjang jadi pendek. Yang pendek jadi panjang. Lah ramuannya bukan Al-Fatihah itu ramuan Fatihah karepmu. Bukan Al-Fatihah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, udah kamu rubah, ya otomatis akhirnya jadi Al-Fatihah iki apik gara-gara kena lisan kita yang enggak mau belajar betul, akhirnya bacanya salah, kemudian ruqyahnya berubah, bukan ruqyah dengan Al-Fatihah, tapi ruqyah dengan huruf-huruf yang kita baca ngawur tadi, sehingga yang minum enggak dapat manfaat, justru tambah loro. Silakan Anda bertanggung jawab. Paham? Ya maksudnya kalau kita mau meruqyah Al-Fatihah ya memang harus betul. Dan wajib hukumnya setiap muslim sudah baligh harus bisa Al-Fatihah dengan benar. Harus bisa Al-Fatihah dengan benar. Wong kita belajar nyopir aja harus pakai guru belajar biar benar. Kalau enggak bahaya. Nah masa yang urusannya sholat Al-Fatihah ini jadi rukun harus dibaca. Salah bacaannya sholatnya tidak sah. Salah bacaannya sholatnya tidak sah. Lawang itu ain kok dibacanya alif kan keliru. Salatnya tidak sah. Kenapa enggak sah? Berarti karena belum baca surat Al-Fatihah. Makanya aneh kalau muslim udah baligh enggak bisa baca Al-Fatihah. Karena itu setiap muslim saya yakin pasti sudah bisa baca Al-Fatihah. Simple, mudah, full khasiat, full pahala. Baca, amalkan. Di sini ada cerita disebutkan qala al-alamah Ibnul Qayyim fi kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa beliau berkata, wa ana ahsantul mudawah bil Fatihah. Saya sangat menganjurkan orang itu mengobati orang lain dan mengobati dirinya sendiri berobat dengan surat Al-Fatihah. Ibnul Qayyim menganjurkan orang mengobati dirinya maupun orang lain dengan membaca surat Al-Fatihah. Fawajadtu laha ta'thiran ajiban fi syifa. Saya menemukan bahwasanya surat Al-Fatihah itu punya khasiat yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan seorang dari penyakit yang dideritanya. Orang sakit bacakan Al-Fatihah, bacanya benar, maka yang sakit itu sembuh. Udah dipraktekkan berulang kali dengan kasus yang berbeda-beda. Wadzalika anni makathtu bi Makkah muddah ya'tarini adwa la ajidu laha tabiban wala mudawiyan. Kata Ibnul Qayyim, pernah saya tinggal di kota Mekah sekian lama, kemudian saya itu kena berbagai macam penyakit, sedangkan tidak saya temukan dokter yang bisa menyembuhkan saya dan tidak saya temukan obat yang bisa menyembuhkan saya. Lubib, bedanya dokter sama obat ada apa? Lo kadang orang tuh tidak pergi ke dokter beli ke apotek. Betul lo? Tidak ke dokter pergi ke apotek atau ke toko jamu minum obat macam-macam nggak sembuh-sembuh. Pergi dokter ya sama dokter dikasih resep macam-macam tapi lewat dokter yang nggak sembuh. Nah ini Ibnul Qayyim juga begitu. Dia pergi ke toko obat, cari obat macam-macam, ya enggak sembuh. Ke dokter, ya enggak sembuh. Fakultu, ya nafsu, da'ini u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka saya katakan pada diri saya, wahai diriku, izinkan aku, jangan larang-larang aku, biarkan aku mengobati diriku ini dengan surat Al-Fatihah. Fafa'altu fara'itulah ta'thiran ajiban. Maka setelah saya amalkan baca Al-Fatihah, saya temukan khasiat yang luar biasa. Sehingga setiap ada orang liman istaka alaman syadidan, setiap ada orang yang mengeluhkan sakit yang kronis, sakit yang berat, mengeluhkan kepada saya anjurkan kepada dia asifu dzalika. Aku anjurkan kepada orang-orang tersebut untuk membaca surat Al-Fatihah. Fakana katsirun minhum yabru'una sari'an bi barakatil Fatihah. Sangat banyak dari orang-orang tersebut mayoritas sembuh dengan berkat surat Al-Fatihah. Nah, mungkin ada yang nanya. Bib, apa yo tenan to? Kok kita yo gampang men to ya? Fatihah waras, Fatihah waras. Mosok to. Nah, ini penyakitnya yang menyebabkan jenengan enggak sembuh ya ini. Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Sekarang saya mau nanya, jenengan kalau sakit kepala minum apa? Obat, sembuh. Umumnya sembuh enggak? Sembuh, gitu kan? Ya, kenapa kok sembuh? Yakin, yakin sama apa? Obatnya sebagai jalaran, yakin toh? Yakin. Yakin. Kenapa kalau sakit tidak yakin sama Al-Fatihah? Berarti jenengan itu sebetulnya sakit atau waras? Mana yang lebih menyakitkan? Mana yang lebih menyakitkan? Orang sakit minum obat percaya, ya? Sama orang sakit disuruh baca Al-Fatihah enggak percaya. Mana yang lebih sakit ini? Ya orang sakit disuruh baca Al-Fatihah tidak percaya. Apa ya iso? Mosok mung komat kamit maca Al-Qur'an, kurang ajar to ya. Baca Al-Qur'an dibilang komat kamit. Kadang ada orang gitu, wah aku tanya dokternya ra waras-waras kok. Ini saya udah sampai Singapura, Malaysia, Jerman, Inggris, mana-mana enggak waras-waras. Masa saya ke tempat kiai suruh baca Al-Fatihah, apa ya iso waras? Ini orang yang perlu diperiksakan imannya ini. Perlu diperiksakan imannya. Kenapa? Karena dia meremehkan kalamullah. Yang mengizinkan sakit itu kena ke tubuh kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang bisa menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran adalah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kok kita meremehkan kalamnya Allah, lebih mengutamakan pil obat lebih diutamakan. Kalamnya Allah dianggap remeh. Jenenganku muslim lho pasanes. Kalau begitu kan ya tanda tanya. Lu saya bukan ngomong jenengan itu bukan jenengan lo ya. Maksudnya yang tadi itu lo ya, yang ngeyel itu lo. Bu, pilih boros nopo ngirit. Kalau baca Al-Fatihah sembuh ngirit nopo boros. Lah kok moh? Bapak paham maksud saya enggak? Jadi yang menyebabkan kita itu enggak dapat berkahnya Al-Fatihah, enggak dapat berkahnya Al-Fatihah, penyebab nomor satu selain bacaannya belum benar, yang nomor satu imannya belum benar. Yakinnya belum benar. Kalau imannya yakinnya enggak benar, ya Al-Fatihahnya enggak kerja. Al-Fatihahnya enggak kerja, enggak berkhasiat. Kenapa? Oh, dia enggak percaya sama aku. Dia enggak yakin sama aku. Ya udah biarin aja. Dia cuma coba-coba tak jajali. Saya mau coba deh, kira-kira hasil atau enggak ya. Judul kok tak jajali, yang dijajal kalamullah, kan kurang ajar kepada Allah. Ya mestinya kita kalau sama kalamullah itu enggak usah mikir, udah yakin loh itu kalamullah. Lawang ucapannya orang-orang yang berucap saja itu kalau kita yakini jadi manfaat kok. Betul kan? Kamu kalau pengen berhasil pagi tidak, saya berhasil, saya sukses, mangkat kerja jadi semangat. Goro-goro bengak-bengok, saya sukses, berangkat kerja semangat. Nah ini terhadap kalamullah kok kemudian tidak ada takdirnya, tidak ada pengaruhnya, enggak ada efeknya, maka ya enggak mungkin. Penyebabnya yang baca, yang ngomong, yang ucap, hatinya belum yakin. Hatinya belum iman yang kuat kepada wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup jelas? Jadi nomor satu caranya bagaimana biar bisa meruqyah dengan Al-Fatihah? Yakin. Dan jenengan sudah yakin atau masih belum yakin? Alah ngaku-ngaku. Yakin itu ada kemantapan di hati yang luar biasa. Dah toys kita percaya wis apik kok. Percaya itu sudah luar biasa. Yakin, tapi yakinnya seberapa? Yakinnya seberapa? Orang kalau yakinnya kuat gitu ya. Saya punya teman itu dia ngomong, saya itu kalau sakit enggak perlu ke dokter, terus keroan. Setiap sakit keroan, lorone apa ya? Keroan. Yuwaras biiznillah. Sembuh kenapa? Yakin sama keroan. Lorok keroan. Waras, sembuh. Karena yakin sama keroan. Ngapunten, keroan bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesia keroan? Sudah ada belum? Belum. Yo keroan. Ya keroan itu bahasa Indonesia atau Jawa? Jawa. Nah, terus bahasa Indonesianya apa? Dikerok itu diapakan? Keri itu apa lagi gitu. Udah-udah angel, cari bahasa Indonesianya susah. Udah pokoknya keroan. Nah, saya takut ngomong bib keroan itu apa ada yang nanya gitu kan. Lah bahasa Indonesianya nih enggak tahu saya. Bahasa Indonesia keroan itu Anda ngambil logam terus ditaruh di geger. Geger itu apa? Punggung ya. Taruh di punggung, kemudian digosok, bukan digosok, bukan apa? Apa? Digesek-gesek ya. Diapakan lagi itu? Ditarik-tarik kan ya, naik turun dan lain sebagainya, pokoknya begitulah dikerokkan. Ya, sampai warnanya merah itu namanya keroan. Semakin merah semakin sakit itu tanda keroannya berhasil. Anginnya banyak. Lho lorone iki apa masuk angin? Judulnya kabeh masuk angin. Padahal penyakitnya flu ya masuk angin, ya. Sakit kepala ya masuk angin ya. Gara-gara merah. Padahal enggak ada hubungannya merah sama angin. Ya itulah karena yakin sama namanya keroan. Yakin, yakin ini punya kekuatan yang luar biasa. Syaratnya itu dulu yakin. Kemudian ngapunten. Masih kecil pernah disuruh kalau lagi perutnya enggak enak ngantongi batu. Katanya Bib enggak masih kecil, sekarang aja masih begitu. Perut enggak enak golek watu di mobil, bukan cari toilet, cari batu gitu ya. Nah, kapan ketemunya? Manduk saya kenapa? Cari batu gitu. Perut saya enggak enak. Ini di mobil gitu ya. Mungkin jenengan kalau naik pesawat takut di toiletnya pesawat, mungkin sangu batu aja gitu ya. Jadi ketika perut gak enak, gak usah ke toilet. Langsung pegang batu di kantong itu. Yakinnya luar biasa. Ngantongi batu, waras. Perutnya bisa bertahan selamat sampai di rumah. Gitu kan? Ya kenapa? Karena ya yakin. Karena yakinnya kuat. Semua biiznillah. Tapi itu ada pengaruh kekuatan ya. Yakin. Lah kenapa kita kepada kalamullah, wahyu-wahyu Allah, kok ada orang yang pengen mengajarkan kita jangan yakin? Na'udzubillah min dzalik. La auliya ussolihin, orang-orang yang soleh, para ulama, habaib, kiai, itu ngajarkan yakinlah pada Al-Qur'an. Makanya kalau sakit dibacakan Yasin, tapi yo nganggo aturan. Tahu ibu mertuanya sakit, tonggone dikumpulke, mari kita baca surat Yasin biar mertua saya cepat sembuh. Mocone banter. Ibu mertuanya kemudian krungu, Yasin, aku dipatekke opo piye iki? Ya bacakan Yasin, titip aja ke majlis Ar-Raudhah, Bib, nunut, mertua saya sakit. Gitu kan ya, kan gak kerungu di rumah. Di rumah gak kerungu. Berkat surat Yasin, semoga lekas sembuh. Kan begitu. Ini satu relawannya Ar-Raudhah, masih ingat dulu. Pak Tarmin. Hadir malam ini, hadir kan? Ya, kerja bakti di belakang tuh. Pak Tarmin tuh dulu waktu acara di Masjid Agung, jatuh dari mobil angkut-angkut meja untuk acara, kan jatuh dulu tuh ya. Kepalanya kena aspal, gak sadarkan, akhirnya gak sadar kan, bawa ke rumah sakit. Saya itu kalau kena lihat darah langsung saya pingsan, lemes gitu ya, lemes. Tapi lihat Pak Tarmin yang muntah darah nyebut, keluarnya darah, itu saya ngedepi kok ya kuat, aneh itu, ngedepi ya kuat. Bawa rumah sakit, selesai dari rumah sakit ini saya pindah rumah sakit Dr. Un, Solo Baru. Kemudian besoknya, kan di acara di Masjid Agung tuh, itu kan baca Yasin 10.000 Yasin. Saya kan niatkan semoga sembuh, niat minta kesembuhan dengan berkat surat Yasin. Demi Allah enggak masuk akal itu. Pergi ke rumah sakit, saya nanya sama dokternya, "Udah sadar belum?" "Belum." "Nah, ini kira-kira sadarnya kapan?" "Ya paling cepat seminggu lagi." "Paling cepat seminggu lagi." Terus saya ngomong, "Boleh saya ketemu sebentar?" "Bapak siapa?" "Oh, gaya gurunya." "Wah. Oh iya toh, gaya dikit boleh toh ya." "Nah, terus mau ngomong siapa gitu kan?" "Gurunya." "Oh, guru spiritualnya." "Ngono aja." "Guru spiritualnya." "Oh iya, silakan, Pak. Masuk." Pak Tarmin tidur. Ya, tidur. Ya, memang tubuhnya gerak-gerak, tapi gerak-gerak itu katanya di luar kesadaran. Begitu saya masuk itu langsung duduk cium tangan, Bib. Duduk cium tangan. Saya bilang udah, tapi orangnya dengarkan di belakang itu mungkin ketawa gitu ya. Ya, udah tidur dulu. Terus saya keluar dari ruang di kamar ICU, saya keluar. Saya nanya sama dokternya, "Gimana, Dok? Besok boleh pindah kamar?" Katanya seminggu lagi baru boleh keluar dari ruang ICU. Kalau dia itu kalau sadar. Dipantau terus di ICU dengan peralatan macam-macam, ya ora sadar. Cuman subhanallah, kok ketemu saya mungkin ilangan iki wong sapa ngono ya. Subhanallah, berkat surat Yasin langsung jegenggal, sadar, cium tangan. Beb, lu kaget jangan ini kok ora sadar gitu ya. Nyatanya sadar. Nah itu keajaiban dari surat ya Yasin. Itu orang kok gak percaya sama kalamullah ngono ya. Gumun aku. Terus dipelekke Yasin ngopo bid'ah rokok iki aneh. Ya kalamullah itu jangan dibegitukan. Tersinggung saya kalau kalamullah dikatakan bawa neraka gitu ya. Kalamullah dibaca orang banyak itu ngajak orang masuk ke dalam surga penuh dengan kebaikan. Yang gak seneng Yasin dibaca itu pasti cuman setan, karena setan kepanasan. Bener. Jadi kalau jenengan dibacakan Yasin kok jenengan kepanasan, gak betah lah, itu ciri-ciri jenengan penuh dengan setan. Jenengan loh, saya gak ngomong yang di luar, yang di sini nih loh ya. Jak maca Yasin ora kuat kepanasan, tak minggir saya, aku tak metuwek lah. Berarti tubuhnya penuh dengan setan. Yang ana sing ngono gondeli wong akeh ngono ya, ben setane metu. Biar setannya pergi, jangan orangnya yang pergi gitu ya. Caranya pergi. Nah ini Yasin, Al-Fatihah, Yasin, Al-Baqarah, apalagi 30 juz. Itu punya kekuatan yang luar biasa karena kalamullah. Penyakit itu sama kalamullah mesti nyingkir. Gak ada judulnya penyakit, virus, jenis apapun bisa ngelawan kalamullah. Penyakit itu makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Jenengan mau terangkan pakai ilmu kedokteran ya susah. Wong ini ilmu iman. Ini ilmu iman, ilmu yakin. Jangan terus ngomong, "Beb, saya gak ke dokter," ya salah. Ya ke dokter itu juga sunnah. Itu bagian daripada upaya untuk berobat. Jalankan ke dokternya, jalankan ke ahli kesehatannya. Tapi jangan lupa yang paling utama itu adalah berobat dengan doa. Berobat dengan zikir. Berobat dengan ibadah. Itu yang nomor satu. Jadi Al-Fatihah. Latihan bacanya diperbaiki, dibaguskan, dibetulkan. Pasti khasiatnya luar biasa. Udah, jenengan pokoknya seperti yang saya ajarkan. Kalau ada tonggonya sakit, langsung udah saya yang ngajari. Tak kayak ijazah kabeh. Walaupun gak pernah sekolah, ijazah udah. Lulus. Gitu. Ya, ada yang sakit, bacakan Al-Fatihah 7 kali. Kok 7 kali kenapa, Bib? Ya, orang saya takon kenapa. Dokter kayak takon kok sehari 3 kali, kenapa? Ini sehari 3 kali diminum 2 pilnya, gitu kan? Mau takon kalau dokternya. Dokter, kenapa ini kok obatnya mesti saya suruh minum 2 butir sehari 3 kali? Kenapa, dokter? Weh, orang saya ngeyel, om benen, selesai. Sama dokter nurut, sama ustadznya ngeyel. Kenapa gitu kan? Gak usah tanya kenapa. Cuman kalau ditanya, ya saya jawab ya bisa. Dikira saya gak bisa jawab gitu ya. Saya tuh berani ngasih resep ya tahu ramuan itu dari mana. Kenapa dibaca 7 kali? Ya karena kemarin udah saya terangkan. Angka 7 itu penuh keberkahan. Surat Al-Fatihah itu sendiri dengan 7 ayat. Makanya kalau kita ulang 7 kali ya pantas-pantas saja gak jadi masalah. Satu minggu 7 hari, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wong ngambil berkahnya angka 7 kan gak jadi masalah toh. Yang bermasalahkan siapa? Hanya orang-orang yang bermasalah. Yang mempermasalahkan orang yang ngambil berkahnya angka 7. Lan jenengan orang yang bermasalah atau tidak bermasalah? Tidak, makanya jangan mempermasalahkan. Kalau mempermasalahkan berarti orang yang bermasalah. Ngapunten, Bib. Habib Muhammad ini bingung. Habib Novel pakai jas ngapain? Ada apa gerangan beliau pakai jas? Bib, model baru, Bib. Bid'ah. Bid'ah hasanah. Ya jas yang putih. Nanti saya mau kasih cari jas yang warna lain. Pokoknya gonta ganti jas. Ben aku raketaan tua lo, dinyek terus saya kok. Habib rambutnya udah putih semua, kenapa, Habib? Guru-guru mikirin awakmu. Ada orang nanya, Habib nih, rambutnya kok putih semua, kenapa gitu kan? Putih semua, kenapa tuh, Habib? Kok masih muda kok udah putih semua? Ya beban memikirkan orang-orang seperti Anda. Guyon-guyon gitu ya, bukan serius, bercanda. Memang saya dari lahir udah rambut saya putih. Serius, saya lahir itu rambut saya udah ada yang putih. Memang bakat pigmen putihnya lebih banyak. Tapi jangan khawatir kok, rambut warna putih itu sekarang ngetren. Bahkan ada artis-artis yang rambutnya hitam dipecat putih KB ada juga kok. Betul kan? Saya gak ngerti katanya-katanya itu loh ya. Katanya-katanya. Makanya jenengan enggak usah bingung kalau warna putih. Warna putih itu tanda rahmat, tanda rahmat. Makanya kita disunahkan pakai kopiah warna putih. Ya, ini kan sunnah. Kenapa? Ini pakaian ibadah. Nah, kalau hitam bagaimana, Beb? Sunnah juga nutup kepala. Selesai. Kan begitu. Enggak usah bingung. Nah, ini sunnahnya double. Ini peci Soekarno ini. Ini terkenal dengan peci Soekarno ini bid'ah, ini enggak ada ini. Dulu ajaran peci model begini enggak ada, ini bid'ah hasanah tapi. Ya, yang membuat Pak Karno sebagai identitas Republik Indonesia cinta negeri pakai peci seperti ini dapat pahala sunnah hubbul watan minal iman, mencintai negara. Walaupun itu diartikan akhirat atau apapun, pokoknya kan ada riwayat entah dari Rasul entah dari sahabat, mencintai tanah air bagian daripada iman. Makanya orang itu terkadang begini dapat sunnah Nabi, begini dapat sunnah ulama. Sunnah itu macam-macam, ada sunnahnya Nabi, ada sunnahnya ulama. Ya kan, yang penting jangan sunnahnya setan lah, itu yang medeni. Tahu sunnahnya setan enggak? Hah? Sunnah itu artinya tuntunan kan ya. Ajaran tuntunan. Lah ajarannya setan ya tadi itu. Ngerokok maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti setan sing bisik. Ya, ngerokok baca bismillah. Saya mau nanya, ada yang mengatakan ngerokok sunnah? Ada enggak? Enggak ada. Mayoritas ulama mengatakan apa? Makruh. Ya, di Indonesia makruh. Coba di Mesir. Haram. Ya, di daerah sana Timur Tengah banyak yang mengharamkan rokok. Rokok itu yang mayoritas makruh Indonesia. Kenapa? Karena banyak ulama Indonesia pada ngerokok. Ya kan? Kemudian banyak pabrik rokok. Coba kalau diharamkan, kira-kira kacau enggak itu ya? Kacau. Ya pertimbangan-pertimbangan fikihnya ada. Pasti pertimbangan itu cuma bahasa guyonnya ya. Pertimbangan fikihnya ada, maka hukumnya makruh. Itu pendapat mayoritas ulama Indonesia. Tapi kalau Yusuf Qardhawi itu mengatakan rokok itu haram. Tapi tidak ada yang mengatakan rokok sunnah, ada enggak? Habib Salim Asy-Syatsiri mengatakan rokok itu haram. Orang yang rokok itu kalau meninggal dunia begitu dimasukkan kubur langsung wajahnya balik, enggak ngadep kiblat. Mengawas njenengan makanya. Jangan rokok. Sing ngomong wali-wali, bukan saya yang ngomong. Aku orang rokok tenang-tenang wae gitu. Jangan yang ngerokok sekarepo. Makro-makro, tapi engkau bar dikubur langsung balik ya. Repot. Silahkan resiko ditanggung perokok. Saya enggak ngerokok, enggak menanggung resiko. Gitu aja kok. Repot. Enggak apa-apa, enggak haram. Cuman kalau dimasukin kubur langsung balik. Kan ajib. Atraksi tambahan kan. Wah. Bagus gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada yang mengatakan sunnah. Entah itu makro, entah itu haram. Itu merokok. Enggak ada yang mengatakan sunnah. Nah, kalau itu enggak sunnah, itu makruh. Semua yang berkaitan dengan makruh, maka hukumnya makruh. Lah setan ngajari ben apik ngrokoke maca bismillah, kan itu sunnah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan lagi ben mantep sunnah. Ini kalau makan dengan tangan kanan, jadi ngerokok tangan kanan kan ngawur ini. Nah, karena ngerokok itu makruh enggak baik, saya mau nanya jenengan kalau buang hajat, itu ceboknya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Buat tangan kanan kan bagus. Kenapa? Kotor, makanya tangan kiri. Sunahnya pakai tangan kiri karena kotor. Makanya ngerokok itu kotor atau enggak kotor? Kotor. Lah patutnya ngerokok tangan kanan atau kiri? Lah jenengan pakai tangan apa? Kanan, maka itu melanggar syariat. Syariat ngerokok. Ya, para perokok yang baik itu ngerokoknya tangan kiri, walaupun ngerokok tidak ada yang baik. Jenengan para perokok jangan tersinggung karena saya niat menyinggung Anda semua. Habib kenapa tuh Habib sama rokok begitu? Saya itu mendukung program pemerintah. Pemerintah tuh bengak-bengok di rokok, dipasang di rokok manapun. Peringatan pemerintah, merokok membunuhmu. Rakyatnya dong ngeyel ngerokok, kan rewet dimati rakyatnya. Betul atau betul? Lanjutkan ngerokok atau enggak? Rokok. Enggak apa-apa, itu hak prerogatif perokoknya. Setiap rokok berhak untuk merokok. Tapi resikonya itu tidak ditanggung perokok saja. Resikonya ditanggung perokok dan yang menghisap asap rokok. Nah, jenengan kira-kira sampai di akhirat berani menanggung resiko yang ditanggung orang-orang yang terkena resikonya akibat rokok yang jenengan rokok? Kira-kira bagaimana? Sanggup menanggungnya? Makruh. Cuma nanti kalau ada yang kena serangan jantung gara-gara rokok jenengan, di akhirat ditanya, gak apa-apa. Kan semakin banyak pertanyaan kan semakin bagus. Selama masuk surganya kan asik. Bu, Senang bahas rokok, Bu. Ibu-ibu ngerokok. Ngeri. Enggak kan, Bu? Senang asap rokok? Tidak. Kalau uang rokok diberikan jenengan, jenengan senang atau tidak senang? Loh, senang loh, Pak. Boleh kita lanjutkan sampai di mana tadi kok bahas rokok ini? Sunnah tadi ya. Ada syariat Nabi, ada sunnah Nabi, tapi juga ada syariat apa sunnahnya tuntunan-tuntunan setan. Ada ini imamnya Masjid Istiqlal sampai ngarang buku judulnya apa itu? Apa haji apa itu? Penyembah nafsu atau apa tuh? Coba nanti dicari judulnya itu ya. Jadi haji karena untuk memuaskan nafsu tok gitu. Enggak eling nih dulurnya mau berangkat ngantri 10 tahun, ngantri 15 tahun. Ini udah haji, hoja haji, hoja haji, hoja haji terus gitu ya. Tanpa mempertimbangkan yang lain ini ngantri puluhan tahun. Kalau memang begitu alasannya memuaskan nafsu lah itu kan suatu yang tidak baik. Lebih baik uangnya dikasihkan yang belum berangkat haji. Nah terus saya pengen merasakan nikmatnya umroh gitu ya. Ya umroh kan haji itu setahun sekali. Berikan saja uangnya untuk yang belum berangkat haji. Yang sudah haji cukuplah dengan umroh lagi kan tidak jadi masalah. Nuansanya berbeda, Bib. Udah toh yang penting ganjarannya. Ya yang penting kan ganjarannya, yang penting pahalanya. Nah itu ruqyah akan betul-betul berkhasiat kalau emang aturannya kita baca. Baca sesuai aturan. Aturan pakainya diamalkan betul. Baca Fatihahnya betulan. Jangan sampai bacanya salah berhasiat. 7 kali Al-Fatihah ditambah 7 salamun qawlam mir rabbir rahim. 7 Al-Fatihah ditambah 7 salamun qawlam mir rabbir rahim. Lubib, kenapa kok pakai salamun qawlam mir rabbir rahim? Ora usah kaken takon amalno. Ada tuntunannya ora ono. Yang ngajarin jenengan siapa? Syekh Hisam Al-Qabbani. Beliau diajari siapa? Guru-gurunya. Gurunya siapa? Takono Dewi. Beb, ini kan kita mau belajar, masa caranya begitu? Dan jenengan tuh kalau belajar komputer, ya, disuruh enter, suruh F1, ALT, Control Del, nurut atau tanya? Nurut. Kok ora takon? Kenapa kok ALT, Control Del? Kenapa enggak ALT, F1? Yes, ngono aturane. Ya aturannya seperti itu. Kalau dicerangkan nanti tambah pusing. Udah, kita pakai komputer tinggal pakai, enggak usah tahu aturan jelimet-jelimetnya kan begitu. Nah termasuk doanya ulama, orang-orang yang soleh tinggal pakai saja. Urusan jelimet itu urusannya para ulama. Gitu. Ya yang satu bagian dari surat Yasin, yang satu khusus penuh surat Al-Fatihah. Lah berkahnya Al-Fatihah dicampur berkahnya surat Yasin walaupun cuma satu ayat dicampurkan di situ. Maka insya Allah kalau dibacakan yang sakit biiznillah insya Allah bawa kesembuhan. Tapi ya jangan lupa. Selain ini Al-Qur'annya, doa Nabawi juga dibaca. Allahumma syfi anta syafi. Itu dibaca. Jangan sampai doa Nabi tidak dibaca. Double Al-Qur'annya dibaca, sunnah Nabinya dibaca. Ada orang kalau begini saya mau nanya, berarti yang saya ajarkan ini Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an? Al-Qur'an kan. Kita baca Al-Fatihah itu Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an? Al-Qur'an. Kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Saya mau nanya, itu Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an? Al-Quran, mau dibaca 1000 kali boleh enggak? 2000 kali? Lah kalau ada orang yang melarang-larang itu berarti dalilnya ngelarang apa? Enggak ada tuntunannya. Loh, tuntunannya itu kita suruh baca Al-Quran, sakarepmu. Mau diulangi, enggak ulangi, sakarepmu. Nah itu kenapa kalau diulangi 7 kali? Ya aku seneng ngangkop itu kok. Seperti sahabat yang ulang-ulang Al-Ikhlas. Apa sholat? Allahu Akbar, Al-Fatihah, baca surat, Al-Ikhlas. Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Diprotes sama yang lain, kamu mau jangan diulangi terus Al-Ikhlasnya, cukup baca satu surat selesai. Enggak usah ditambah Al-Ikhlas. Nyatanya ya tidak, tetap sahabat itu baca Al-Ikhlas, rampung salat pas hari Sabtu, lapor pada Nabi, ditanya sama Nabi, "Kenapa kamu baca Al-Ikhlas setiap nutup surat?" Maka dijawab, "Saya senang Al-Ikhlas Kanjeng Nabi, saya cinta Al-Ikhlas. Itu ada sifat-sifatnya Allah yang Maha Penyayang." Kanjeng Nabi ngomong, "Cintamu pada Al-Ikhlas buat kamu masuk surga." Cintamu pada Al-Ikhlas buat kamu masuk surga. Lah kita begitu, enggak usah bingung. Selama itu tuntunannya orang-orang yang soleh amalkan. Tapi ada tapinya. Seringkali saya lihat ini ibu-ibu, bapak beli buku, ngapunten sih, Mujarobat. Ya, dan sejenisnya itu. beli mujarobat. Pernah tahu kan? Mujarobat. Atau dapat doa dari orang-orang soleh. Tulisannya kertas, kertasnya racetro. Dibaca. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Kacau kan? Kacau atau enggak kacau ini? Padahal ya hayu, ya kayyum. Lawang kiainya ngajari ya hayu, ya qayyum, ya hayu, ya qayyum. Nah ini santrinya suruh baca begitu nyadut. Ya kayyuku, ya kayyumu, ya kayyuku, kayyumu. Ngomong orang-orang, baca nih murid dari kiai, ya kayyuku, ya kayyumu. Kacau atau enggak kacau? Kacau. Makanya jangan belajar dari buku. Paham? Karena buku seringkali salah cetak. Banyak itu doa-doa yang di buku-buku itu salah cetak itu banyak. Ya salah cetak itu mungkin bisa jadi yang ngetik betul. Pas mau dicetak kok kehapus del satu kan ya repot. Del satu kata kan bisa repot. Bisa repot. Makanya perlu dikonfirmasi lagi. Betul enggak bacaannya seperti ini. Bunyinya betul enggak seperti ini. Jangan sampai asal baca dari buku. Akhirnya karena itu tidak benar, tidak sesuai bacaannya, dibaca diamalkan, dibaca 7000 kali kok jedul. Saya akan menolongmu. Wah, demit sing teko. Wah, khasiat ini, khasiat. Na'udzubillah min dzalik. Fokus, fokus saja sama bacaan yang betul dari ulama, dituntun. Oh, begini bunyinya, oh begini bacaannya. Cukup jelas ya. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Bacakan itu pada yang sakit, maka itu akan menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bib, kalau saya nyuruh orang lain bacakan gimana? Bagus. Apalagi kalau yang baca itu orangnya bacaan Al-Qur'annya bagus. Maka membacakannya itu bagus. Karena itu ulama ussolihin ya menganjurkan kita membaca Al-Fatihah sehari 100 kali. Ya sehari 100 kali. Caranya macam-macam. Ya caranya macam-macam. Ada yang menganjurkan juga membaca Al-Fatihah setiap selesai sholat sebanyak 7 kali. Setiap selesai sholat sebanyak 7 kali. Ada lagi yang menganjurkan membaca sebanyak jumlah Nabi dan Rasul. Dan sebanyak jumlah sahabat yang ikut perang Badar, yaitu 313 kali. Dan jenengan kinten-kinten yang kiat yang mana? Ini istiqomah loh ya, mudawamah alaiha, istiqomah. Yang kuat yang mana? Lawang sholat aja baca Al-Fatihah, abot ya rairam kok. Wah, ini sholat Al-Fatihah, abot. Baru dalam sholat aja udah berat. Lah kita kalau pengen dapat khasiatnya, Bu, semangat ya. Bapak, oh kalah Bu, menang jenengan. Ibu, tiap hari masak toh Bu? Punya pisau di rumah? Punya. Sering diasah pisaunya? Ya. Kalau jarang diasah itu resiko ketul itu apa ya? Tumpul ya. Tumpul itu biasanya di ujung. Nah, kalau enggak di ujung itu bukan tumpul itu ya. Ketul ya. Ketul ini repot nih bahasa Indonesianya, tumpul itu kurang pas. Ya udahlah tumpul lah. Pisau yang jarang diasah kan jadi tumpul, betul? Ya, kalau sering diasah jadi tajam, betul ya? Jadi kalau untuk motong itu enak kan kalau sering diasah? Nah, lah Al-Fatihahnya sering diasah enggak, Bu? Sehari berapa kali? Lah wong macane mung salat tok kok ngasah. Itu namanya kewajiban memakai. Seperti pisau cuma dipakai enggak pernah biasa. Al-Fatihah itu wajib dipakai dalam sholat. Nah di luar sholat jangan dianggurkan Al-Fatihahnya, jangan didiemkan. Jangan seperti pisau yang enggak biasa. Dipakai buat masak tapi enggak pernah biasa. Ya harus biasa. Lah ngasahnya bagaimana? Bacalah di luar sholat. Semakin banyak semakin bagus. Kalau jenengan satu hari bisa 10.000 kali itu hebat. Misalnya raiso ngaku ya raiso. Udah enggak bisa kita. Satu hari 10.000 kali kan enggak bisa. Makanya kita baca yang ringan-ringan saja. Berapa kali? Ada 3 versi yang populer di kalangan para ulama. Satu versi 7 kali 7. Jadi 49 kali tiap hari, 7 setiap kali habis sholat. Satu versi bacanya 313 kali sekali duduk. Sekali duduk, Beb. Iya. 313 kali. Nggih. Lah terus pripun? Ya pripun? Ya lama, ya tergantung. Lama atau tidak tergantung yang baca. Kalau udah istiqomah ya lama-lama itu sebentar saja selesai. Tapi kalau lagi ajaran ya suwi. Tahu orang ajaran nyetir mobil? Ajaran nyetir mobil. Itu biasanya kalau jalan lambat atau kebut? Lambat. Suruh belok itu cepat atau lama? Lama. Parkir sekali jadi atau berkali-kali? Berkali-kali. Kenapa? Ajaran, baru latihan, baru belajar. Lah kalau yang sudah ahli nyetir, saya mau nanya, parkir itu gampang atau susah? Jadi, betul kan? Nyetir mobil tuh sambil ketawa, ngakak, sambil telepon, sambil SMS. Sambil SMS, sambil ngobrol yang di sampingnya. Bisa. Ngebut lagi jalan 100, jalan 200. Ada yang begitu. Betul tuh, betul tuh. Nah kenapa yang begitu kita percaya, tapi kalau urusan baca zikir wirid kok gak percaya? Kenapa? Ora tau lakoni soali. Nah coba dilakoni, baca 100, baca 200, baca 300, istiqomah. Itu yang tadinya lama waktunya, lama-lama jadi cuma sebentar. Kenapa? Lidahnya sudah teteh, sudah pinter, sudah ahli, sudah terbiasa, jadi lidahnya jalan. Ayo coba ya, coba. Jenengan udah sering ucap Allah? Sudah. Coba tirukan saya ya. Ya, Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Bisa kan? Kenapa? Lidahnya sudah terbiasa. Coba sekarang, naikkan dikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallim. Coba tirukan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallim. Terus. Coba stop. Bandingkan dengan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Cepat enggak cepat? Cepat. Cepat atau sangat cepat? Sangat cepat. Saya kelihatan kesusahan ngucapnya atau enggak kesusahan? Enggak. Jenengan kalau nirukkan susah atau enggak susah? Kenapa? Kurang terlatih. Ya kurang terlatih. Paham maksudnya? Nah kalau sekarang suruh baca 313 web sekali duduk, lama atau enggak lama? Tergantung yang baca. Kalau lagi latihan, ya abot, ya ngantuk, setan ngantuk akeh, setan malas akeh, setan ngabot-ngaboti, ya akeh. Itulah namanya mujahadah. Duduk mujahadah, gak ngurus siapa-apa, Al-Fatihah 313 kali. Memang itu gak enteng, abot. Kalau baru latihan. Kalau udah jadi, udah gandrung, sudah menikmati, maka itu jadi enaknya luar biasa. Jelas? Versi yang ketiga, 100 kali tiap hari. 100 kali tiap hari. 100 kali tiap hari ini satu dengan lain ada beda-beda. Di antaranya ya, ini insya Allah kalau dibaca tiap hari 100 kali jenengan mesti seneng. Khasiatnya. Omosok toh lah ini ada orang ini. Bab khasiat-khasiat ini termasuk anu ini. Ini mulai arah kedukun ini loh, kurang ajar toh. Orang ngomongkan khasiatnya Al-Fatihah dibilang dukun. Sekarang daripada saya dibilang dukun, coba saya kasih dalilnya dulu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah diduganya. Betul? Syaratnya apa tadi? Dapat solusi sama dapat rezeki? Syaratnya bertakwa. Jadi orang yang bertakwa dapat solusi, dapat rezeki. Berarti amal takwa mendatangkan solusi dan mendatangkan rezeki. Kalau pengen dapat solusi, pengen dapat rezeki, maka amalkanlah amalan takwa. Amalan takwa apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, membaca Al-Quran. Itu bagian dari perintah atau bukan perintah? Perintah. Lah kalau jenengan memperbanyak membaca ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran, itu bagian dari takwa atau bukan? Takwa. Lah kalau itu bagian dari takwa, berarti jenengan dapat apa minimal? Dapat dua. Apakah dua itu solusi dan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga? Syaratnya satu, yakin. Ya, yakin. Apakah itu wa min asrariha wa khawasiha allati tabsutu rizq, akan dibentangkan baginya rezeki. Siapa di sini yang enggak pengen dapat rezeki, angkat tangan. Saya yakin semua orang butuh rezeki, rezeki sehat, rezeki jodoh, rezeki umur, rezeki ilmu, rezeki duit, rezeki pangkat, rezeki, ya rezeki semua itu rezeki. Dilimpahkan rezekinya, semua pengen. Kemudian apa yang menjadi cita-citanya diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Berkat Al-Fatihah ini masih kaitannya dengan surat Ruqyah tadi. Satu hari dibaca 100 kali dengan urutan seperti ini. Thalathuna min Al-Fatihah ba'da salati subuh. Ini yang mengajarkan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dalam kitabnya Abwabul Faraj, ya, halaman 126. Dibaca 30 kali setelah sholat subuh. Habis subuh duduk 30 kali Al-Fatihah. Nanya, sanggup? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kopi nendi? Wedang nendi? Hilang, gak boleh itu semua udah. La kopi, wala wedang, wala pasabaro. Sabar dulu. Mau minum kopi makanya bangunnya sebelum subuh, ngopi sih gitu kan. Wedangan dulu. Habis sholat subuh, dikir wirid dibaca seperti biasa. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Itu jalankan dulu semua. Selesai itu, doa, duduklah. Jangan kemana-mana, Al-Fatihah 30 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbilalamin 30 kali. Kemudian dilanjut, setelah sholat duhur 25 kali. Wae, habis duhur Al-Fatihah 25 itu godaan atau enggak godaan? Godaan apa kira-kira yang paling berat? Nah itu langsung muncul tuh, ngantuk tidur 25 kali ngantuknya kuat. Kemudian habis asar rada enteng 20 kali. Ya 20 kali habis asar. Kemudian habis Maghrib sebanyak khamsah asar ba'dal maghrib 15 kali. Ya, kemudian habis Isya 10 kali. Nah, jadi kalau dijumlah 30 ditambah 25 50, 5 ditambah 20 75 ditambah 15 90 ditambah 10 100. 30 habis subuh, 25 habis duhur, 20 habis asar, 15 habis maghrib, 10 habis isya. Kalau pengen gampang hidupnya, jenengan misalkan gak ngamalkan yang lain, ini saja hasil. Syaratnya satu, yakin. Ojo, tak jajali sih, seminggu kira-kira biaya ya. Ini untuk kurang ajar, Al-Fatihah kok dijajal? Jangan ya. Cukup jelas ya. Nah itu nanti insya Allah sudah cukup Al-Fatihah sebagai surat ruqyah. Cukup ya. Jangan sudah cukup bisa ngamalkan. Maksud saya bukan cuma tahu namanya, dan tapi bisa ngamalkan. Ada yang sakit, suruh ke dokter, suruh ke dokter, suruh berobat, tapi jenengan ajari dan jenengan juga bacakan Al-Fatihah 7 kali, salamun qawlam min rabbir rahim 7 kali. Kan mending toh ya, daripada minum air cuma langsung degek-degek gitu kan. Mau minum obat, baca Al-Fatihah 7 kali, salamun qawlam min rabbir rahim 7 kali, tiupkan, minum obatnya. Otomatis orang tadi udah berharapnya itu pada Allah Ta'ala, bukan pada obatnya lah. Lagi, justru ajarannya Ahlu Sunnah ini yang mengajarkan tauhid murni. Biar orang bergantung pada Allah, bukan pada obat dan lain sebagainya. Nah itu satu. Dilanjut. Nah lanjutannya Habib Muhammad. Nanti saya Jumat akan datang ngasih dikit. Jumat akan datang gak libur ya. Saya hari rayanya ikut pemerintah. Jadi pemerintah itu mengatakan hari apa itu tanggalannya? Tanggal 5 Oktober ya. Lah yang lain monggo kerso, mau hari raya sekarang juga boleh. Enggak jadi masalah, negara kita itu kan negara yang menghargai perbedaan pendapat, betul kan ya? Walaupun rada edan sithik ngono ya. Mosok sekarang kok hari raya kan bedanya luar biasa. Tapi ya boleh, enggak jadi masalah, paling kan cuma orang satu diguyoni sak negara. Enggak apa-apa. Toleransi kita tuh tinggi sekali. Jangan saling musuhi. Mau hari rayanya Sabtu ya monggo kerso, yang penting ada panutan yang kuat, gak usah bingung. Yang gak enak itu kalau terus nyalah-nyalahkan gitu loh, itu gak boleh. Bodoh kok setu ngawur, gak boleh. Bodoh kok minggu ngawur, nah itu gak boleh. Bodohmu kapan minggu? Yes, aku setu, yes. Wedhuse bagi-bagi lah, itu oke. Jadi pokoknya semua yang arahnya persahabatan dan persatuan, jangan permusuhan. Jangan pakai dalil begini, sama ikut hari rayanya pemerintah Saudi. Uripmu ning Indonesia pun Saudi. Kalau bilang kamu ikut yang di Mekah, pindah ke Mekah. Itu dalil yang enggak pas. Jangan berdalil dengan ikut pemerintah Saudi atau itu Saudi udah hari raya. Lah ya kamu hidup di Indonesia atau di Saudi? Kalau kamu hidupnya di Indonesia, ya ikut aturan negara Indonesia. Jangan mengatakan saya ikut Saudi loh, Saudi udah hari raya. Ya wes ngono. Salat subuh aja jam 5. Lah kok iso, Beb? Lah itu di Saudi itu belum subuh. Lah kenapa nanti jam 9 pagi di Mekah itu baru azan subuh, jadi jenengan sholat subuhnya jam 9 pagi. Kan kacau. Kacau atau gak kacau? Kacau. Nah, mungkin terjadi kan sering. Di pemerintah Saudi itu hari rayanya lebih dulu dari Indonesia gitu kan. Sering. Ingat-ingat. Peredaran hari dengan matahari dengan peredaran rembulan itu beda. Hijriah itu dengan rembulan. Rembulan itu terbitnya di mana? Matahari terbit di mana? Dari timur menuju barat. Nah kalau rembulan dari barat menuju timur, makanya dulunya itu dulu sana, karena bulannya terbit di sana dulu baru di Indonesia. Makanya Indonesia sok ndak ketokan, di sana udah ketokan. Lah untuk metu ning kono sik kok. Indonesia hari berikutnya, makanya jangan disamakan dengan peredaran matahari. Jelas? Ya pokoknya yang mau Sabtu oke, yang mau Minggu oke, yang enggak oke yang tidak mau berhari raya. Nah, itu enggak oke. Ya kita harus apa namanya? Punya prinsip. Karena saya ikut pemerintah hari Minggu, maka Jumat itu masih ada kajian seperti biasanya dan Jumat depan itu Maulid Simtud Duror, ya. Usahakan hadir. Kalau tidak ada aral melintang, tidak ada hujan ketika pengajian, maka saya mau ngajak jenengan semua berkati lokasi yang sedang dibangun di belakang sana. Saya targetkan insyaallah target Jumat depan itu semua pondasi udah selesai. Ya, semua pondasi sudah selesai. Targetnya begitu. Sehingga nanti Jumat depan bisa kita pakai, tanahnya rata, duduk di sana untuk berkati. Jumat berikutnya balik ke sini lagi. Ya, karena akan terus dibangun kan? Biar jenengan ngerasakan, oh, selama ini saya itu nyumbang paku, hasilnya itu toh gitu. Oh, saya ini selama ini nyumbang gali-gali sebulan sekali. Wadah. Yang bantu gali sebulan sekali, ya. Oh saya gali-gali dua hari sekali, itu hasilnya apa ini? Ada. Oh saya selama ini itu gak punya duit, gak punya tenaga, saya doakan tok itu hasilnya ada. Ini loh hasilnya. Oh selama ini saya ikut nyemplungi gentong amal itu, nyemplungi 500 ribu, 1 miliar, hasilnya ketokan gitu. Oh nyemplungi 2 ribu hasilnya kelihatan. Oh nyemplungi 1 ribu hasilnya kelihatan. Oh nyemplungi gak ada apa-apanya, niat tok. Lah gak punya apa-apa terus gimana? Ya niat aja kan. Gak apa-apa, niat bismillahirrahmanirrahim 5M, boom. Itu juga niat, niat itu luar biasa. Hasilnya ada, kelihatan hasilnya. Biar semua ikut merasakan, oh ini yang selama ini kita perjuangkan bersama. Malam hari ini lagi kerja bakti juga seperti biasanya ya. Ini ngecor dua pondasi malam ini. Kalau planning saya enggak salah, ngecor dua pondasi sama melanjutkan galian untuk sulup. Kemudian kalau pilarnya sampai sore tadi udah 4 pilar mulai dicor. Untuk ruang bawah tanah khulwatnya, insya Allah mulai besok mulai kita pasang keramiknya, insya Allah. Pokoknya Jumat depan jenengan bisa lihat hasil kerja bakti bareng-bareng. Karena bangun ini rada aneh. Bangun itu tukang berhenti bekerja baru jam 1, jam 2 malam berhenti bekerja. Siapa tukangnya? Relawan. Jadi teman-teman saya itu kerja sampai malam, sampai jam 2 malam, tidak dibayar, tidak digaji. Ya, dan siap dimarahi. Jenengan sanggup jadi manusia seperti itu? Dibayar ora, digaji ora, diamuk siap. Sanggup begitu? Mikir toh. Biasanya kalau udah dibayar tidak, digaji tidak, cek diamuk mesti nesu. Wah, semono mulih aku. Ya, itu ujian keikhlasan di situ. Nah, teman-teman ini alhamdulillah orang-orang yang insyaallah minal mukhlasin ya. Sehingga nanti semoga tempat itu barokah, tempat itu terasa manfaatnya. Sebelum Ibu Ahmad menambahkan buku yang saya janjikan, boleh pinjam sebentar? Ya, saya belum bawa. Ini judulnya Istri Idamanku. Ada sedikit salah cetak. Ada salah cetak ini, insya Allah nanti terbitan berikutnya, entah yang ke-4.000 atau ke-5.000 saya perbaiki. Judulnya Istri Idamanku, cuman di covernya ini saya karena ngantuk nulisnya jadi Istriku Idamanku. Ya, tolong judulnya Istri Idamanku. Bib Muhammad jangan ketawa, Bib. Ya, Istri Idamanku. Ini harga tebelnya 116 halaman, kemudian ukuran buku kurang lebih 12x18. Harganya Rp30.000. Jenengan bayar lebih banyak lebih bagus. Kalau enggak punya bayar seadanya duit. Paham ya? Kalau enggak punya bayar seadanya duit. Kalau punya lebih banyak lebih bagus. Kenapa? Karena saya lewat buku ini pengen ngajak jenengan bangun tempat ini bersama-sama. Targetnya untuk menyelesaikan pembangunan dan menyelesaikan pelunasan 1,65M insyaallah lewat buku ini. Jadi orang yang mau nyumbang berapapun ya nanti nyumbangnya lewat beli buku ini. Sehingga ya kelihatan kalau Majelis Ar-Raudhah itu memang betul-betul usaha maksimal. Ya usaha maksimal. Cukup jelas? Nah ibu-ibu nanti silakan belikan suaminya ya. Nah, ibu bacakan buat suaminya, siap ibu? Berani ibu baca ini? Di depan suaminya ibu siap baca? Berani. Terus kalau suami ngomong, lah makanya ibu tirunan kayak ngono, Jokowi awakmu saiki siap dibegitu kan? Ibu-ibu siap dibegitu kan? Enggak siap pak. Bapak siap beli untuk nyuruh istrinya baca? Semangat? Semangat ngajar istrinya? Ngajar yang baik maksudnya. Ini insya Allah kalau dibaca bareng suami istri mesti ngakak ini. Wah, podo awakku ya pak ya. Waduh gitu. Jauh, insya Allah bisa jadi apa obrolan yang menyenangkan di keluarga, insya Allah ya. Ya kalau pengen belikan buat mantunya dan calon mantu sangat bagus, insya Allah. Makasih ini Habib Muhammad, monggo lama enggak dengar wejangannya. Beliau ini sekarang kalau kesini susah ini, alhamdulillah malam ini kita dapat hadiah ini. Ini betul seperti yang saya perkirakan dulu, nanti ini lama-lama kesininya susah. Masih ingat saya ngomong gitu kan? Masih ingat? Ya terbukti atau enggak terbukti? Kok terbukti Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi sama-sama kita dengarkan bagaimana keutamaan-keutamaan daripada surat Fatihah, termasuk untuk kesembuhan. Makanya surat Fatihah itu punya nama banyak. Biasanya sesuatu yang punya nama banyak itu sesuatu yang mulia. Nabi Muhammad namanya ada banyak. Kenapa? Mulia soalnya. Allah namanya juga ada banyak, yang di Al-Quran ada 99. Yang di kitab suci yang lainnya ada mengatakan total itu sampai 1000 nama Allah. Fatihah itu juga disebut surat syifa, surat untuk kesembuhan. Makanya orang-orang dulu yang soleh-soleh itu mereka orang datang apapun keluhannya pasti bacaan Fatihah terus sembuh. Pak Yai ngapunten lara weteng, bacaan Fatihah sembuh. Pak Yai ngapunten sirah mumet, bacaan Fatihah sembuh. Pak Yai ngapunten utangnya akeh, bacaan Fatihah juga. Jadi kan bab utang kok ketawa semuanya, kenapa? Merasa tersindir apa? Itu semuanya itu orang-orang soleh yang dulu. Lalu orang sekarang kok lain? Orang sekarang bacanya tidak seyakin orang yang dulu. Kalau orang sekarang, mas ngapunten ini tolong bacakan Fatihah soalnya perut saya mules. Bacakan Fatihah perut mules plus sirah mumet. Nah itu termasuk hasil surat Fatihah. Tadi juga diceritakan oleh Ibn Qayyim. Maksudnya bacakan surat Al-Fatihah aja, insya Allah semua penyakit itu akan sembuh. Pernah suatu ketika nih dalam kitab insya Allah Mawahibul Ladunia, ada seorang raja. Waktu itu di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Raja ini sakit pusing separuh, migrain. Jadi waktu itu kesana kemari cari obat gak dapat. Cari tabib, dokter, gak nemu. Akhirnya kirim surat ke Sayyidina Umar bin Khattab. Tolong kirimkan dokter muslim yang paling ahli, yang paling hebat. Untuk mengobati saya, saya siapkan hadiah yang paling banyak. Sakitnya pusing separuh. Jadi pusing migrain. Jadi ternyata pusing separuh itu lebih susah ngobatinya dibanding pusing semuanya. Bingung akhirnya sama Sayyidina Umar, minta dokter, dijawab suratnya, dikirim balik, enggak dikasih dokter, cuma dikasih peci, kopiah, suruh make. Kopiah suruh make. Begitu dipakai, langsung pusingnya hilang, sembuh. Ya, jadi kan kalau mumet, bisa minta kopiah Habib Novel nanti. Jangan pakai kopi saya, kalau kopi saya tambah mumet nanti jenengan. Itu setelah diselidiki loh, ini kok cuma peci, tapi kok bisa nyembuhkan penyakit, kenapa? Ternyata di dalam peci itu ada jahitan, dibuka ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bingung, ini mantra apa ini? Kumpul ahli-ahli dari daerahnya itu dikumpulkan, ternyata diselidiki ini baru satu ayat awal daripada surat Al-Fatihah. Langsung rajanya masuk Islam. Lah kalau satu ayat aja bisa nyembuhkan penyakit, lah kalau satu surat gimana? Insya Allah pasti lebih bisa untuk menyembuhkan penyakit. Makanya apapun penyakitnya, obatnya surat Fatihah. Kalau iklan kan apapun makannya, minumnya teh botol, tidak boleh iklan di majelis. Kemudian tentang Fatihah, insya Allah cukup, mudah-mudahan kita bisa ngambil keberkahan daripada surat Fatihah. Kata Imam Syafi'i, ini sebenarnya surat Fatihah ini dari saking istimewanya, kalau seandainya di Quran cuma ada satu surat Fatihah, enggak ada yang lainnya, lakafa itu sudah cukup. Ini sebagai mukjizat yang paling besar. Kalau seandainya di Quran cuma ada satu surat Fatihah ini aja sudah cukup, enggak perlu surat yang lainnya. Yang Al-Fatihah itu juga dinamakan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu ada beberapa makna. Ada mengatakan Sab'ul Mathani, mathaninya dari berulang-ulang. Kenapa? Karena Fatihah selalu dibaca berulang-ulang. Dia mengatakan Sab'ul Mathani, sannya jadi dua. Kenapa? Karena Fatihah dibagi jadi dua. Ayat-ayat yang awal itu pujian kepada Allah, yang akhir itu doa. Makanya orang itu kalau mau doa, memuji Allah dulu, setelah itu baru berdoa. Mereka mengatakan Mathani diambil dari kata-kata Athana, pujian. Kenapa dinamakan surat Athana ya pujian? Karena kalau mau tahu cara memuji Allah yang paling hebat, kita suruh mempelajari surat Al-Fatihah. Ada mengatakan lagi Masahan itu dari kata sunaya atau perkecualian. Perkecualian gimana? Kalau surat-surat yang lainnya itu di kitab-kitab terdahulu masih ada surat yang bisa sekualitas dengan itu. Tapi kalau sudah surat Fatihah diperkecualikan dari yang lainnya. Sekalipun dari kitab-kitab yang dulu tidak ada yang bisa menandingi kehebatan daripada surat Al-Fatihah. Itu sekilas tentang surat Al-Fatihah. Kemudian saya nambah sedikit lagi aja. Ini kita ada di waktu yang mulia, yaitu 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Sesuatu itu kalau sama Allah sudah dipakai untuk sumpah di Al-Quran, itu mulia pasti. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wal fajar, demi waktu fajar, walayalin asyar. Nah, walayalin asyar ini maknanya 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Katakan dalam hadis, sesungguhnya tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dibanding beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Sahabat nanya, wal jihad fisabilillah, lalu jihad di jalan Allah gimana? Tetap lebih mulia mengisi 10 hari ini dengan ibadah. Kecuali kata Nabi, kecuali orang yang berangkat jihad, hartanya semuanya dibawa, jiwanya dibawa, kemudian pulang enggak bawa apa-apa. Maksudnya apa? Dia mati dalam keadaan syahid. Nah, ini mengisi 10 hari bulan Dzulhijjah. Paling afdal amalannya apa? Yang paling afdal yaitu puasa. Seakan suruh banyak puasa. Karena satu puasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kecuali tanggal 10 ya, kan haram itu. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, itu pahalanya seperti memerdekakan 100 budak, sedekah 100 unta, dan plus lagi sedekah 100 kuda. Satu hari. Jadi kalau kita mau puasa 10 hari, mungkin rodok kabotan, setidaknya Senin besok kita puasa. Kemudian Kamisnya juga puasa. Nah, karena bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, ada juga yang mengatakan barang siapa puasa di bulan haram pada hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ini Kamis, Jumat, Sabtu sekaligus ya. Kamisnya minggu ini, Jumatnya minggu depan, enggak. Kamis, Jumat, Sabtu sekaligus, maka itu lebih afdal daripada ibadah 600 tahun atau 800 tahun. Ada dua riwayat. Itu dari saking hebatnya puasa di bulan haram. Lah besok pahalanya lipat ganda. Besok Kamis, jadi kan kalau puasa pertama dapat pahala puasa sunnah hari Kamis. Kemudian jenengan dapat pahala kedua mengisi hari bulan Dzulhijjah dengan berpuasa. Kemudian dapat lagi yang ketiga yang khusus itu adalah di bulan haram. Jumatnya tanggal 8 Dzulhijjah itu hari tarwiyah, disunahkan kita juga puasa. Kamis, Jumat. Sabtunya hari Arafah. Kalau puasa hari Arafah diampuni dosa yang tahun yang lalu dan dosa di tahun yang akan datang. Lalu jenengan bisa minggu depan Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa. Saya enggak bisa ngitung pahalanya. Pokoknya super super super banyak pahalanya. Mudah-mudahan insyaallah sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Habib. Bapak Ibu sekalian, hadirin, pemirsa, terakhir ini sudah jam 10 lewat 6 menit. Ada sedikit tambahan dari saya. Untuk Jumat depan kita akan membahas tentang atau mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi karena Maulid Simtuduror ya, tafsirnya kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Tapi insyaallah Jumat depan jenengan mau saya kasih lembaran. Lembaran itu isinya tentang nama-nama Al-Fatihah dan juga di situ ada amalan yang tadi itu ya. Sehari 100 kali bagaimana? Dan ada doa yang dibaca setelah baca surat Al-Fatihah. Jadi setelah mengamalkan Al-Fatihah habis subuh misalnya tadi 30 kali selesai, itu ada doanya. Habis duhur selesai 25 ada doanya. Insyaallah nanti ada di Jumat yang akan datang. Mas Roni tolong saya diingatkan. Jadi kalau sampai Jumat yang akan datang kok naskah itu tidak ada, jenengan cari yang gondrong di Masjid Ar-Raudhah, tangkap orangnya. Mas Roni itu. Ya. Ini saya minta diingatkan karena mungkin kalau pas sibuk-sibuk mungkin bisa jadi saya lupakan, saya manusia yang penuh lalai, takutnya lupa ya. Jadi minta diingatkan. Kemudian yang kedua saya minta tolong didoakan, insyaallah besok pagi saya mau apa namanya dakwah ke Hong Kong, doakan perjalanan berangkat pulang selamat, sehat, berkah dan manfaat. Ya, amin. Doakan seperti itu dan jadi manfaat. Yang ketiga, mengingatkan saja, buku itu usahakan kalau jenengan beli, ajak orang lain untuk beli. Ajak orang lain untuk beli. Dan kalau jenengan bisa beli 100 eksemplar itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Maksudnya mungkin kan enggak mungkin dibaca sendiri toh. Mungkin bisa ngajak-ngajak temannya, yang ini 5, yang ini 2, ini 3 sampai beli 100, itu lebih baik. Sehingga target yang saya targetkan, target saya itu saya minimal harus bisa jual 50.000 eksemplar. Itu target minimal. 50.000 eksemplar dalam waktu maksimal 3 bulan. Waktunya 90 hari. Anggap aja waktunya 100 hari. Jadi kalau 50.000 eksemplar dibagi 100, satu hari berapa berarti? 500, betul kan? 500 kalau nolnya ditambah 2 jadinya 50.000. Satu hari 500 eksemplar. Nanti kalau saya sudah mulai kerja, target saya itu harus tercapai. Caranya bagaimana? Caranya ya minta tolong jenengan semua. Nah, jenengan yang berupaya untuk bantu menjualkan. Kalau mau bantu majelis ini untuk biar musola di belakang jadi dengan cepat, caranya begitu saja. Caranya bantu menjualkan bukunya dengan woro-woro ke temannya, keluarganya, tonggonya dan lain sebagainya. Saya tidak akan pernah membuat, jadi tolong dicamkan ini. Jangan percaya atau tangkap saja langsung orang kalau membuat piagam atas nama Majelis Ar-Raudhah terus minta sumbangan kemana-mana. Tolong ditangkap orangnya ya. Saya tidak pernah membuat piagam minta sumbangan kemana pun dan kepada siapapun. Misal ada orang buat apa namanya piagam infak untuk Majelis Ar-Raudhah sekian, tolong orangnya ditangkap ya, langsung laporkan polisi, langsung ditangkap. Itu penipuan. Saya tidak pernah berbuat yang seperti itu, tidak ada. Jadi nanti kalau jenengan memang mau bantu, ya caranya lewat beli buku. Cukup jelas ya. Nah, saya menghindari jangan sampai majelis ini dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang gak pas gitu ya. Sayang sekali. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Sekali lagi saya minta Al-Fatihah ya untuk Ya Abdurrahim Syadzili, pimpinan Majelis Riyadul Jannah Malang yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberi kesembuhan dan kesehatan selama-lamanya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman hadirlah rutinan jamuri Majelis Shalawat hari Rabu 1 Oktober ba'dal asar jam 3 di rumah Ibu Hajah Purnomo, Wakil Wali Kota Surakarta, Jalan Bayangkara Tipes. Pembicara Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Waktunya habis asar ya. Khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk kaum wanita. Kemudian jangan lupa hari Ahad, Ahad yang tadi. Hari Ahad malam Senin ada majelis di tempatnya Mas Bardi di Kampung Solawat di Sukoharjo sana. Pembicara nanti insyaallah adalah Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan dari Jakarta, pimpinan majelis Rasulullah ya. Pimpinan Majelis Rasulullah yang meneruskan Habib Munzir Al-Musawa sementara waktu. Silahkan dihadiri. Ya, silahkan dihadiri. Di situ tercantum nama saya. Dulu saya berniat untuk hadir, tapi ternyata saya dihadirkannya di Hong Kong ya. Minal hadirin insyaallah ya. Jenengan menggantikan saya hadir semua di sana. Dukung majelisnya karena Mas Berdi punya niatan yang bagus, pengen menjadikan desanya itu Kampung Solawat. Jadi dia ngasih nama desanya itu Kampung Solawat. Ya, biar yang enggak solawat itu udah enggak usah di kampung itu gitu loh ya.